Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Muslim, hadis dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, disebutkan anna unnasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qalu lin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sungguh di antara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan keluhan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Keluhan tersebut disebutkan, ya Rasulullah, ذهب أهل الدثور بالأجور. Wahai Rasulullah, ahlu dhuthur, yaitu humul agniya alladhi indahum amwalun kathiratun tazidu an hajatihim. Yang dimaksud dengan ahlu dhuthur adalah orang-orang dari kalangan agniya, orang-orang kaya. Mereka memiliki kelebihan harta, memiliki harta yang banyak, dan kelebihan harta tersebut mereka gunakan dari kebutuhan-kebutuhan, kelebihan harta tersebut dari kebutuhan-kebutuhan yang ada pada mereka. Para sahabat mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ahlu dzur mereka bisa meraup al-ujur, pahala yang banyak. Kemudian disebutkan yusalluna kama nusalli. Ahlu dzur, orang-orang kaya itu, mereka salat sebagaimana kami para sahabat yang fakir salat. Wa yasumuna kama nasumu. Orang-orang kaya itu pun berpuasa sebagaimana kami para sahabat yang fakir berpuasa. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Dan mereka orang-orang kaya bisa bersedekah dari kelebihan harta-harta mereka. Qala, mendengar pengaduan dari para sahabat yang fakir ini, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan jawaban. Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan bagi kalian segala sesuatunya itu bisa menjadi sedekah? Inna bikulli tasbihatin sadaqah. Sesungguhnya setiap tasbih, mengucapkan zikir subhanallah, itu merupakan sedekah. Wa kulli takbiratin sadaqah. Demikian pula setiap takbir itu merupakan sedekah. Wa kulli tahmidatin sadaqah. Demikian pula berzikir mengucapkan hamdalah alhamdulillah itu merupakan sedekah. Wa kulli tahlilatin sedekah. Demikian juga berzikir dengan mengucapkan tahlil kalimat la ilaha illallah merupakan sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sedekah, memerintahkan kepada yang ma'ruf, bukankah itu merupakan sedekah? Wa nahyun an munkarin sadaqah, demikian juga mencegah perbuatan mungkar itu pun sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah, demikian pula ketika kalian menyalurkan syahwat biologis kalian kepada yang halal, itu pun merupakan sedekah. Qalu, para sahabat itu menimpali, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Wahai Rasulullah, apakah apabila salah satu dari kami mendatangi, menyalurkan syahwatnya kepada sesuatu yang halal, itu akan mendapatkan pahala? Qala, maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ara'aitum law wada'aha fi haram akana 'alaihi fiha wizrun. Apa pendapat kalian jika kalian menyalurkan syahwat itu kepada sesuatu yang haram? Bukankah itu akan mendatangkan dosa? Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Demikian pula manakala kalian salurkan syahwat itu kepada sesuatu yang halal, maka itu akan mendatangkan ajr, pahala. Hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini memberikan faidah kepada kita bahwasannya pada masa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dulu para sahabat yang fakir, mereka kekurangan secara finansial, mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini menunjukkan bahwasannya ketika terjadi permasalahan-permasalahan, maka para sahabat merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada sosok figur yang memiliki ilmu. Dan pengaduan dari para sahabat yang fakir ini merupakan bentuk kecemburuan. Bentuk kecemburuan. Cemburu karena para sahabat yang fakir tidak bisa melakukan amal-amal kebajikan, yang amal-amal kebajikan itu bisa ditunaikan oleh orang-orang yang memiliki harta. Maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang fakir ini mengadukan keluh kesahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi di sini kita melihat bahwasannya kecemburuan para sahabat itu bukan karena dia ingin kaya. Mereka ingin kaya. Tetapi mereka ingin kaya agar mereka bisa beramal. Mereka ingin kaya agar mereka bisa beramal. Sebagaimana amal yang dilakukan oleh ahlu dzuhur, yaitu orang-orang yang kaya, memiliki kelebihan harta dari kebutuhannya. Inilah sifat para sahabat. Mereka memiliki hirs, semangat untuk beramal kebajikan. Ketika mereka tidak bisa beramal kebajikan, mereka gelisah. Ketika mereka tidak bisa melakukan satu perbuatan yang baik, mereka resah, gundah, gulana. Sehingga mereka kemudian mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini sifat yang terpuji. Manakala seseorang tidak bisa melakukan kebaikan, manakala seseorang tidak bisa melakukan amal soleh, hatinya tidak tenang. Hatinya tidak tenang. Tidak ada sesuatu yang bisa ia gunakan untuk kebaikan, untuk sesuatu yang manfaat bagi agama, bagi masyarakat, bagi dakwah, dan seterusnya. Hirs, semangat untuk berbuat kebaikan ini adalah merupakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Muslim juga, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris 'ala ma yanfa'uk fasta'in billah wa la ta'jaz." Bersemangatlah engkau kepada sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat bagi dirimu. Fasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa menunaikan, melakukan perbuatan yang bisa mendatangkan manfaat tersebut. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala ta'jaz, jangan kamu merasa lemah. Jangan merasa lemah. Artinya bahwasannya semangat itu harus terus tetap untuk terus dihidupkan pada diri seseorang. Kemudian faedah lain dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di sini merupakan bentuk kenapa orang-orang ataupun para sahabat yang fakir ini ingin beramal dengan harta-harta sebagaimana orang-orang kaya itu beramal. Karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah berbuat baik kepada engkau. Ini adalah wujud menunaikan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah telah memberikan kebaikan-kebaikan kepada diri kita. Maka Allah perintahkan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan pula. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada dirimu. Oleh karenanya, manakala Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kemudahan rizki kepada kalian, maka hendaklah kemudahan rizki itu, yang ini merupakan Allah berbuat baik kepada kalian, maka kemudian kita pun menunaikan kebaikan dengan kelebihan harta tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah dari apa-apa yang telah kami rizkikan kepada kalian. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan pula untuk berbuat kebaikan dengan harta-harta tersebut. Ini merupakan pelajaran bagi kita. Para sahabat ingin berbuat kebaikan bukan semata-mata dia ingin kaya. Berbeda dengan orang-orang sekarang. Melihat orang kaya, enak. Saya pengen jadi orang kaya. Hanya sampai di situ. Para sahabat tidak demikian. Dia ingin punya harta supaya dengan harta itu bisa berinfak. supaya dengan harta itu bisa beramal kebajikan. Inilah perilaku yang sedemikian terpuji, sehingga dia mengumpulkan harta itu tidak semata-mata untuk kepentingan dirinya, tetapi untuk kepentingan sesuatu yang lebih luas. Kemudian disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, "Lidzalika syaka' al-fuqara'u min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadza." Karena itulah al-fuqara, orang-orang fakir yang mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan para sahabat ini. Wa hadza fihi dalilun ala annal muslim yanbaghi ay yahrisa ala fi'lil khairi. Ini menjadi dalil bagi seorang muslim, sungguh hendaknya ia bersemangat untuk mengerjakan kebaikan, untuk mengerjakan al-khair, kebaikan. Wa ayyandama idza lam yatamakkan min fi'lil khair. Dan tumbuh penyesalan pada dirinya ketika ia tidak bisa melakukan perbuatan baik itu. Kalau ada seseorang melihat orang lain berbuat baik, kemudian timbul pada dirinya penyesalan, saya kok gak bisa ya berbuat baik seperti dia. Itu artinya tumbuh semangat pada diri dia untuk berbuat kebaikan. Dan ketika tumbuh kebaikan yang seperti ini, maka itulah yang akan mendatangkan pahala bagi dirinya. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, fa innahu yujaru ala nadami. Maka manakala seseorang timbul penyesalan pada dirinya, tidak bisa melakukan kebaikan, tidak bisa melakukan amal soleh, tidak bisa melakukan sesuatu yang manfaat bagi dirinya, orang lain, keluarganya, dia tumbuh penyesalan, maka penyesalan itulah yang akan mendatangkan ajr pahala. Sebagaimana orang-orang fakir melihat orang-orang kaya bersedekah. Para sahabat Nabi SAW yang fakir melihat orang-orang kaya bisa bersedekah. Kemudian timbul harapan-harapan, timbul keinginan-keinginan untuk seperti orang kaya tersebut, sehingga dengan seperti itu dia bisa bersedekah. Ini kan harapan, keinginan. Nah, keinginan yang demikian inilah yang akan mendatangkan pahala. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ahmad dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Matsalu hadhil ummah matsalu arba'atin nafar." Permisalan umat ini sebagaimana empat golongan. Di sini disebutkan dua. Di antaranya, rajulun atahullahu malan wa ilman. Seseorang yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan rezeki kepada dia dalam bentuk harta dan ilmu. Fahuwa ya'malu bihi fi malihi fayunfiquhu fi haqqih. Kemudian dia beramal dengan ilmu dan hartanya tersebut. Warajulun, yang kedua, warajulun atahullahu ilman walam yu'tihi malan. Kemudian yang kedua, seseorang yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniai ilmu namun tidak diberikan harta. Kalau yang pertama diberi harta, diberi ilmu, dan kemudian beramal dengan harta dan ilmunya. Yang kedua, seseorang tidak diberi ilmu, tapi cuma diberi harta. Qala fa huwa yaqul, maka orang yang diberi ilmu tapi tidak diberi harta. Itu mengatakan lau kana li mithlu ma li hadza, seandainya saya ya, seandainya saya seperti ya, ini, artinya seperti orang yang diberi ilmu dan diberi harta. Qala amiltu fihi mithlal ladzi ya'malu, maka saya akan beramal seperti dia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuma fil ajri sawa'an, maka untuk dua jenis manusia ini, yang pertama tadi diberi ilmu dan diberi harta dia beramal, yang kedua diberi ilmu saja tidak diberi harta, tetapi dengan diberi ilmu itu dia berangan-angan, dia memiliki cita-cita, memiliki keinginan, seandainya dia pun memiliki harta, dia akan beramal seperti orang yang telah dikaruniai ilmu dan harta tersebut. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuma fil ajri sawa, maka dua jenis orang ini dapat pahala yang sama. Yang satu hanya berangan-angan, yang satu hanya keinginan, yang satu hanya cita-cita. Ya, karena memiliki niat yang sama. Ya, inilah keutamaan ketika seseorang memiliki penyesalan. Menyesal tidak bisa berbuat kebaikan. Bayangkan, baru menyesal saja. Allah sudah mencatat dia menjadi orang yang memiliki pahala. Nah, tentunya ini menjadi faedah bagi kita. Setiap hari berapa kali kita menyesal tidak bisa berbuat kebaikan. Setiap hari berapa kali kita menyesal tidak bisa ikut ta'lim. Setiap hari kita menyesal tidak bisa bersedekah. Setiap hari kita menyesal tidak bisa membantu dakwah. Setiap hari kita menyesal tidak bisa berta'awun. Ya. Maka perasaan-perasaan penyesalan, perasaan-perasaan malu tidak bisa berbuat kebaikan, hari ini saya tidak bisa berbuat kebaikan, perasaan-perasaan yang semacam inilah yang akan mendatangkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan orang yang tidak ada penyesalan, tidak ada ya, tidak ada keinginan, cita-cita, harapan untuk berta'awun, untuk membantu dakwah, untuk tolong-menolong, untuk bersedekah, untuk berderma. Tidak ada cita-cita, tidak ada harapan. Padahal fasilitas ada, padahal kemampuan ada, tenaga ada, waktu ada, pikiran ada, harta ada. Tetapi tidak ada penyesalan. Ya. Tidak ada keinginan. Ya. Nah, ini yang perlu dipertanyakan. Maka perlu kita meniru salafun as-saleh dari kalangan para sahabat. Yang mereka dalam keadaan fakir, mereka dalam keadaan kekurangan secara finansial, tidak lantas menjadikan mereka kemudian tidak peduli. Tidak lantas kemudian mereka ya, dengan kefakirannya itu, ya kami kan fakir, sudah tidak bisa beramal. Tidak. Justru mereka bangkit, justru mereka tumbuh semangatnya. Cemburu melihat orang lain bisa beramal kebaikan. Ini hati yang sehat. Hati yang sehat senantiasa ingin melakukan kebaikan-kebaikan. Ingin senantiasa memberikan manfaat untuk orang lain. Tidak hanya untuk dirinya, tetapi untuk orang lain. Sehingga hari-harinya senantiasa dipenuhi dengan amalan-amalan kebaikan. Ada saja yang dikerjakan. Ada saja yang ia lakukan untuk kebaikan. Ada saja yang ia lakukan. Ketika ia berziarah, ketika ia berkunjung. Berkunjungnya itu sendiri sudah dia niatkan sebagai bentuk amalan. Niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Niat menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berkunjung. Menjalin silaturahmi kepada saudara-saudaranya. Di dalam kunjungan itu dia menyampaikan nasihat. Di dalam kunjungan itu dia menyampaikan kalimat-kalimat thayyibah, kebaikan. Yang kalimat-kalimat thayyibah itu akan terangkat ke atas. Dicatat sebagai kebaikan pula. Ini salah satu bentuk. Ketika kita berusaha untuk melakukan berbagai kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan balasan pahala untuk kita. Anak-anak kita liburan, buatkan acara untuk mereka supaya mereka beraktivitas. Kan banyak anak-anak kita liburan pulang dari pondok-pondok di mana. Di rumah jangan dibiarkan menganggur. Dari tidur ke tidur saja. Nah, buatkan aktivitas. Ayo. Pagi entah olahraga. Pagi kemudian berkunjung. Atau yang lainnya. Melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan amal soleh. Sebagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di dalam hadis ini, kita juga mendapatkan faedah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membuka wawasan kepada para sahabat. Memberikan pelajaran kepada para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan keluhan-keluhan, keluhan itu tidak ditampung, tetapi dicarikan solusinya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi. Ketika para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang fakir ini datang kepada beliau mengadukan, "Wah, orang kaya itu enak. Ya. Dia bisa sholat sebagaimana kami ini sholat, dia berpuasa, dapat pahala puasa sebagaimana kami berpuasa. Tapi ketika mereka bersedekah, kami tidak bisa bersedekah. Mereka punya harta sehingga mereka bersedekah. Sedangkan kami yang fakir tidak punya harta. Mana kami bisa bersedekah?" Nah, istilahnya kalah. 1-0. Tapi Nabi SAW memotivasi. Memberikan solusi. Membangkitkan semangat untuk beramal kebajikan. Kata Nabi SAW, bukankah tasbih itu merupakan sedekah? Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bagi kalian segala sesuatunya itu sebagai sedekah. Tasbih bisa sebagai bertasbih bisa sebagai sedekah. Bertakbir bisa sebagai sedekah, bertahmid bisa sebagai sedekah, bertahlil bisa sebagai sedekah. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka bahwasanya yang namanya sedekah tidak semata-mata hanya dengan harta. Kalau kalian tidak punya dengan harta, bersedekah dengan yang lainnya. Dan Nabi SAW menyebutkan jenis-jenisnya. Dan inilah Rasulullah SAW tidak kemudian memberikan ataupun menutup jalan-jalan untuk seseorang berbuat kebaikan. Ya, mampunya bersedekah dengan zikir, ya dengan zikir. Beramar ma'ruf nahi mungkar itu pun sedekah dan seterusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan sedemikian banyak lahan-lahan untuk seseorang bisa bersedekah. Nah, ini faedah di antara hadis tersebut. Sehingga apa? Sehingga seseorang tidak kemudian putus asa. Wah, enak ya jadi orang kaya sudah. Tidak begitu. Ada pintu-pintu lain yang nilainya bisa sebagaimana orang-orang kaya dengan hartanya bersedekah. Tapi jangan lantas kemudian ya sudahlah, kita juga banyak hartanya, kita sedekah dengan tahmid, takbir gitu saja. Ya itu juga boleh, tetapi kacida teuing. Ya. Karena apa? Karena para sahabat yang memiliki harta bersedekah dengan hartanya juga. Nah, ini sesuatu yang perlu kita benahi. Ya. Perlu kita benahi. Niat untuk melakukan kebaikan, niat untuk berbuat baik, itu harus benar-benar tertanam pada kita. Semangat untuk beramal. Hari ini saya sudah melakukan apa? Untuk umat, untuk dakwah, ya. Untuk masyarakat luas. Ya, saya hari ini sudah melakukan apa? Melakukan sesuatu yang manfaat. Apa itu? Ya. Nah, sehingga amalan-amalan kita, perbuatan-perbuatan kita benar-benar bisa memberikan manfaat kepada yang lainnya. Dan hirs, semangat ini jangan sampai padam. Minimalnya lah ya, di hati kita itu terasa mengganjal kalau kita belum melakukan kebaikan. Ada penyesalan. Ya, saya enggak bisa bersedekah, saya enggak bisa melakukan kebaikan. Nah, ini sesuatu yang perlu kita perhatikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa mencerahkan kita, memotivasi kita. Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita tunaikan di dalam dakwah, ta'awun, di dalam kebersamaan. Ada pertanyaan, bagaimana cara menasehati teman-teman yang tidak mau bergaul dengan tetangga, mengurung diri, dan tidak peduli kalau ada undangan kerja bakti dari RT RW, ya didatangi, ditanya. Kenapa sih kok tidak proaktif? Ya. Bekerja bakti dengan tetangga, dengan yang lainnya, kenapa tidak dilakukan? Mungkin ada alasan-alasan. Kalau alasannya syar'i, ya tidak masalah. Bisa dibenarkan, kita bisa memahami, memaklumi. Ya. Tetapi kalau tidak punya alasan, dan misalnya ternyata itu membawa mafsadat, sikap mengurung dirinya itu membawa mafsadat, ya, untuk diri dan keluarganya, bahkan untuk dakwah, maka dinasehati. Tunjukkan mafsadatnya, beberapa mafasidnya tunjukkan. Ini loh, kalau antum mengurung diri ini, nih. Sampaikan. Agar ya, dirinya tahu bahwasannya apa yang dia lakukan ini memberikan dampak negatif kepada yang lainnya. Nah, dinasehati. Ya. Memang uzlah itu baik. Manakala kita sudah tidak bisa mewarnai. Bahkan kita yang terwarnai. Ya kita harus mengisolasi diri. Tapi kalau kita bergaul, tapi kita bisa mewarnai, kita bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat, maka tentunya ya, bergaul bersama masyarakat itu lebih baik. Wallahu a'lam bissawab. Sebagian teman-teman kurang memperhatikan kebersihan rumah, halaman rumah, pakaian anak-anak, apa hal tersebut termasuk sikap zuhud terhadap dunia. Ya. Zuhud itu kan terkait dengan akhirat. kalau perbuatan itu bisa menyelamatkan diri kita di akhirat, ya itulah zuhud. Ya. Jadi perbuatan-perbuatan itu ya, kaitannya dengan keakhiratan kita. Ya. Bukan berarti zuhud itu ya, minum dengan air kotor. Bukan berarti zuhud itu ya, makan cuma nasi putih dan garam saja. Ya. Bukan seperti itu makna zuhud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum susu kambing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan makanan yang bergizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membersihkan pakaiannya. Ya. Nah, ini ya. Karena apa? Membersihkan pakaian untuk ya, kenyamanan beribadah. Jangan sampai kemudian orang itu lari dari kita. Lari dari dakwah dengan sebab tampilan kita. Ya. Tampilan kita. Ya. Sehingga orang kemudian, ah, nanti kalau ikut taklim sama dia mah kayak gitu. Ah. Ya jangan sampai. Jangan sampai ya, pada diri kita itu ada celah orang-orang yang ya, tidak mengerti syariat yang jahil ini. Punya celah untuk mencela, jangan. Dan tampilan yang rapi, tampilan yang bersih, tampilan yang ya, indah dipandang mata, itu pun merupakan tuntunan syariat. Dan manakala itu ya, kita ke masjid dengan pakaian yang rapi, diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berhias ketika kita ke masjid, mengenakan wewangian. Itu adalah sesuatu yang perlu diperhatikan. Demikian juga rumah ditata dengan sebaik-baiknya. Demikian juga halaman. Jangan kemudian, ya, karena kadang-kadang tampilan-tampilan yang sifatnya lahiriah menjadikan orang tertarik dengan dakwah. Ya, melalui tampilan-tampilan seperti itu, ya, walaupun kita tidak menampakkan kemewahan, ya, glamor tidak, tapi kesederhanaan, yang kesederhanaan itu indah dipandang oleh orang lain, apalagi oleh kaum muslimin yang masih umum, ya, masih belum taklim misalnya, ya, sehingga tidak ada celah bagi mereka untuk mencela kita dari sisi ke yang sifatnya zahir tersebut. Ya, maka perhatikan yang seperti ini. Jangan kemudian dilalaikan. Berbeda manakala memang ya kadang ya, misalnya kerepotan, ya itu lain permasalahan. Tetapi setidak-tidaknya sudah berusaha untuk menata rumahnya, untuk membersihkan rumahnya, tempat sampah ditempatkan pada tempatnya, buang sampah ditempatkan pada tempatnya. Ya, anak kita dibiasakan untuk disiplin membuang sampah pada tempatnya. Ya, tidak lantas membuang bungkus-bungkus dengan apa semaunya saja. Itu bagian daripada tuntunan syariat. Mendisiplinkan agar ya, hidup bersih, ya, agar hidup rapi. Itu adalah tuntunan syariat. Bagaimana menyikapi ikhwah yang masih membela ya, Ustaz Askari, Ustaz Khatib dengan alasan Ustaz tersebut masih ahlu sunnah dan meyakini bahwa permasalahan Syekh Muhammad, Syekh Robi adalah masalah khilaf dan istihadiyah. Ya ini subhatnya dulu yang harus di ya, yang harus di ya, dihilangkan ya, subhat terjadinya khilaf. Terjadinya khilaf karena salah satu menyalahi manhaj. Kenapa terjadi khilaf? Ya karena menyalahi manhaj. Sehingga timbul khilaf. Ya. Bukan khilaf karena ada perbedaan pendapat. Salah satunya menyalahi. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Rabi Hafizullah Ta'ala. Ya. Bahwasannya ya, mereka mendolimi saudara-saudaranya. berbuat dolim terhadap saudara-saudaranya. Maka ikuti nasihat. Nasihat. Kalau mengikuti nasihat Syekh Robi, tidak akan terjadi khilaf. Dari dulu dia mengatakan ikuti kibar ulama. Begitu kibar ulama sudah mengeluarkan pernyataan, kok tidak diikuti? Isu awalnya apa? Yang diangkat apa? Komando. Terus ke Saudi, kulakan nuduh so'afiqah. Kan begitu. Sampai ada pernyataan islah itu kan? Iya. Kok terus sekarang fitnahnya malah fitnah yang berlainan. Yang diangkat masalah komando, hizbiyah, dan seterusnya. Mereka sendiri tidak mengikuti nasihat dari kibar, dari Syekh Rabi, dari Syekh Ubaid. Apa nasihat untuk kami para pengajar pentasmi' agar punya komitmen yang tinggi untuk mengajar, karena godaan mencari ma'isyah untuk anak istri kami juga besar. Kadang jadwal mengajar dikosongkan karena harus mencari nafkah dulu. Ya, ini permasalahan. Pertama, niatkan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasannya kita mengajar, mentasmi' anak-anak kita, itu tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita. Kalau antum sudah memiliki kesadaran bahwasannya ini adalah tanggung jawab kita bersama, itu sudah bagus. Kemudian, hal-hal yang sifatnya teknis, sehingga antum misalnya tidak meninggalkan ma'isyah, nah ini yang harus dibicarakan, dimusyawarakan. Bagaimana baiknya? Sehingga apa? Sehingga tidak terjadi kekosongan. Kalau di dalam proses pendidikan ini terjadi kekosongan, anak-anak akan bertindak macam-macam. Dan namanya anak-anak, apalagi banin, gak bisa cuma dikurung di rumah. Dia akan mencari aktivitas keluar. Nah, kalau sudah di luar, ini yang bisa-bisa mengganggu tetangga. Atau bahkan mungkin ngintip-ngintip kotak kacanya tetangga. Ya. Ini dari rumah belajar. Dari rumah berangkat menuju rumah belajar, tapi pulang dari rumah belajar kok kemudian bisa berkungfu, bisa berakting, ini dapat dari mana? Nah, ini akibat dari itu tadi, kosong, tidak ada yang mengawasi. Maka musyawarahkan bagaimana. Manakala mungkin yayasan belum bisa untuk mengkafil secara penuh, ya bagaimana diatur mekanisme waktunya. Kita juga yang tidak terlibat langsung di dalam dunia tarbiyah, dalam masalah pendidikan ini, kita yang tidak terlibat langsung, bagaimana pula mengupayakan. Masa kalau tidak ronda kemudian mau mengganti dengan uang, nah ini tidak mau mengajar, tidak mentasmi, tidak memberikan ta'awun dalam bentuk yang lain. Berilah kompensasi dalam bentuk ta'awun yang lain. Saya enggak bisa mengajar nih, saya enggak bisa tasmi. Sudah, saya ta'awun saja dalam hal ini. Semoga ini bisa mencukupi para pengajar ini. Tidak kemudian jamnya kosong dan seterusnya. Kan bisa diatasi sebenarnya. Nah, ini hal-hal yang demikian perlu diperhatikan. Nah, sehingga ya, pembicaraan-pembicaraan di musyawarah ini juga perlu diangkat. Bukan berarti pengajar ataupun pentasmi ini mencari uang, bukan. Mencari gaji, insentif, bukan. Ya. Tetapi kita yang tidak terlibat langsung, hendaknya, ya itu tadi, perasaan menyesal kita kok gak bisa ya seperti dia. Itu harus tumbuh. Ya. Saya kok sibuk terus ya. Ya. Dagang terus misalnya. Saya gak bisa seperti dia. Itu harus tumbuh. Ya. Nah. Supaya misalnya, bisa membantu, ya berikan kompensasi dalam bentuk apa. Walaupun yang mengajar, walaupun yang mentasmi, saya yakin tidak mengharapkan hal demikian. Tetapi kita harus realistis. Dia punya anak, dia punya istri. Ya. Minimal dia punya perut sendiri yang lapar kalau tidak diisi. Kan begitu. Nah, ini perlu mendapat perhatian kita bersama. Dengan ta'awun insya Allah. Ya, permasalahan-permasalahan teknis seperti ini akan terpecahkan. Apa saja kiat orang tua santri mau memuroja hafalan dan pelajaran anaknya di rumah? Kiat yang pertama niat, tekad, kemauan. Mau tidak memuroja hafalan anak-anaknya di rumah? Itu dulu. Oh saya sibuk. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Untuk mencari dunia antum bisa habiskan waktu. Katanya antum ingin dapat anak yang soleh. Kenapa untuk ingin mendapatkan anak yang soleh antum tidak mau menyisihkan waktu? Ini sisa waktu loh yang diminta. Nah, sisihkan waktu untuk anak-anak kita. Ya. Tidak sampai 5 jam memurojaah tidak. Ya. Paling beberapa menit, setengah jam, 45 menit. Itu saja anaknya sudah ya, tengok kanan kiri. Iya, tengok kanan kiri sudah. Nah, coba luangkan waktu. Cari waktu-waktu yang tepat, cari waktu-waktu yang ya, matching lah begitu bersama anak untuk kemudian memurojaah. Ya, beberapa santri datang dalam ke sekolah dalam keadaan belum belajar apa-apa sehingga anak santri tersebut tidak bisa menambah setoran hafalan. Ya, bukan hanya sekedar hafalan, dicek juga. Apa pelajaran yang kemarin diajarkan? Ya. Oh, masalah tauhid. Coba berapa macam tauhid menurut para ulama. Dicek juga. Ya. Sehingga ya, anak ini bisa berbagi faedah. Tidak mesti harus saklek. Kamu duduk, anaknya duduk di depan dia. Terus kita duduk depan meja. Ditanya seperti ya, pengajaran tidak mesti. Ya. Sambil makan bersama. Kamu kemarin belajar apa? Tanya santai saja. Kamu kemarin belajar apa? Ya. Akidahnya sampai mana pelajarannya? Pelajaran akhlak apa? Hadis apa yang dipelajari? Ya. Hadis tentang ini, kamu sudah mengamalkan apa belum? Ditanya begitu. Sekedar bertanya. Kalau memang anak tersebut belum mengamalkan, ya diamalkan. Ilmu itu harus diamalkan. Kan begitu. Itu termasuk memurojaah. Ya, jadi tidak hanya memurojaah hafalannya saja. Pelajaran-pelajaran yang lain. Ya. Pelajaran-pelajaran yang lain juga ditanyakan. Ya. Ini bentuk kepedulian kita sebagai orang tua kepada tarbiyah anak-anak kita. Dilihat buku-bukunya, apakah anak kita mencatat atau tidak. Dilihat. Ya. Mana bukumu yang kemarin? Coba lihat. Ya. Ini bentuk perhatian kita, kepedulian kita. Ya. Kalau anaknya belum mencatat, loh mana kok catatannya kosong? Ya. Kamu kemarin main atau mencatat? Atau sekedar mendengarkan? Nah, itu ditanya. Kalau misalnya beberapa hari kok catatannya kosong terus, ya sampaikan kepada pembimbingnya, ustadznya. Ustadz ini kok ya, buku anak saya kok catatannya kosong terus. Ya, saya yakin bukannya tidak diajari ini, mungkin anak sayanya yang tidak mencatat. Kadang anak-anak tidak tahu apa yang harus dicatat. Gurunya terus menjelaskan. Anak kan belum tahu saripati pelajaran mana yang perlu dicatat. Nah, itu perlu diajari. Ayo catat ini. Catat. Penjelasan. Catat ini. Catat. Didiktekan. Ya. Makanya kan ada pelajaran imla, pelajaran mendikte. Itu fungsinya. Supaya anak punya catatan. Hal-hal yang penting, sekiranya itu penting, dicatat. Ya. Ajari anak mencatat. Poin-poin pentingnya, inti-inti pelajaran yang disampaikan, dicatat. Perintahkan anak untuk mencatatnya, didiktekan oleh kita. Ya, kalau anak belum bisa menyimpulkan mana bagian-bagian yang penting dari pelajaran yang disampaikan oleh ustadznya. Ada fenomena di mana beberapa anak santri usia ABG memiliki akun Facebook, Instagram. Akun tersebut menggunakan nama-nama palsu. Ya ini udah pada pinter. Pinter mengelabui. Ya, ini menjadi sesuatu yang memprihatinkan kita. Ya, di satu sisi memang teknologi medsos ini bisa kita berdayakan untuk manfaat dakwah dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi menimbulkan efek negatif yang sangat berbahaya bagi anak-anak kita. Ya, oleh karena itu ya, perlu kita terus mengontrolnya, mengawasinya. Ya. Sehingga apa? Sehingga mengupload hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang bermaksiat. Ya, ini sangat perlu sekali. Ya inilah perlunya kebersamaan kita, ta'awun kita. Ya, manakala kita temukan hal-hal yang demikian, segera koordinasikan, segera ya, ambil tindakan-tindakan ya, untuk antisipasi. Ya, untuk antisipasi. Ya, kita nggak punya sih ya, badan cyber yang khusus mengawasi anak-anak salafi, nggak punya. Ya. Tapi setidaknya lah kita mengawasi anak kita. Ya. Kalau memang mereka kepribadiannya ya, masih rapuh, ABG dan lain sebagainya, belum kokoh, ya janganlah didekatkan dengan peralatan-peralatan medsos tersebut. Ya. Jangan sampai mereka memegang peralatan-peralatan seperti itu. Ya. Nah, sehingga apa? Sehingga ya, banyaklah dampak negatif dari ya, mereka memegang HP-HP jenis Android ini. Ya, jauhkan mereka dari hal-hal seperti itu. Ya, ya selebihnya kita banyak berdoa. Ya. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah untuk diri kita, anak-anak kita, ya, salafiyin yang lainnya. Jangan sampai terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Ya. Medsos, HP kita, kalau kita tidak bisa mengendalikan, ya kita yang dikendalikan, na'udzubillah. Kita yang dikendalikan oleh teknologi, na'udzubillah. Ya. Waktu kita habis, ya. Waktu kita habis. Ya. Tengah malam masih ya, main main HP misalnya, masih ngejawab WA, masih ya, sehingga ketika sudah menjelang subuh masih ngantuk, kan sayang. Ya. Waktu-waktu untuk istighfar, waktu-waktu untuk bertobat di penghujung sepertiga akhir malam terlewatkan. Kenapa? Malamnya sibuk dengan HP. Kan sayang seperti ini. Prihatin salafin kok seperti ini. Ya. Salafun saleh dulu ya, seperti Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhuma. Ya. Salat malam. Kemudian ketika masuk waktu sahur, hentikan salatnya dan banyak beristighfar. Ya. Wabil ashar hum yastaghfirun. Di waktu sahur, kebiasaan mereka adalah beristighfar. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan adanya kesibukan baru, ya, tersibukkan dengan HP, nah, ini akhirnya ya, tengah malam masih bercengkrama dengan HP. Ya. Lebih parah lagi sampai anggota keluarga yang lainnya pun cemburu. Wah, ini apa sibuk terus dengan HP. Ya, anaknya menunggu pulang dari kerja inginnya ngobrol, inginnya bercengkrama. Ya. Baru duduk sudah pegang HP-nya. Sebentar-sebentar apa sedang sibuk. Minggir dulu, minggir-minggir. Ya. Sudah dikalahkan anaknya sama HP. Anaknya yang sudah nunggu dari pagi, dari siang, sore bisa ketemu abah, ternyata sore hari abah masih juga punya kesibukan yang lain. Ini waktu yang akhirnya ya, ketika seseorang dikendalikan oleh teknologi, yang menjadi korban siapa? Anaknya. Yang menjadi korban siapa? Istrinya. Yang menjadi korban siapa? Tetangganya. Ya. Nah, ini hal-hal yang seperti ini jangan sampai terjadi. Na'udzubillah. Ya. Banyak sekali dampak negatifnya. Maka kendalikan ya, teknologi itu, kita yang mengendalikan, bukan kita yang dikendalikan oleh teknologi. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana caranya agar menghindari sifat bakhil, pelit dalam bersedekah? Ya, niatkan. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Ya, paksakan diri. Dari mulai sedekah yang mungkin awalnya sedikit, sedikit, sedikit. Terus berlatih. Ya. Biasakan. Ya. Buat jadwal-jadwal, target-target. Hari ini saya harus bersedekah ini, hari ini saya bersedekah demikian dan seterusnya. Ya. Mudah-mudahan dengan demikian Allah ya, menghapus sifat bakhil itu pada diri kita. Bagaimana caranya agar semangat dalam berta'awun ya, dalam dakwah? Ya, ya, pelajari bagaimana para salafun as-saleh ya, melakukan amalan-amalan ta'awun. Banyak baca bagaimana para salafun as-saleh berta'awun. Mereka membangun masjid bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan mereka sendiri sebenarnya ya, kekurangan, tapi mereka bersemangat. Ya. Bagaimana para sahabat, ya, para ulama dan seterusnya. Ya, salafun saleh banyak memberikan contoh-contoh. Nah, hal-hal itu bisa menginspirasi kita, bisa membangkitkan semangat kita. Ya. Untuk meneladani mereka. Ya. Sehingga dengan demikian, ya, kita bisa untuk kemudian ya, melakukan ta'awun itu dengan sebaik-baiknya. Ya. Juga sampaikan pada ustaz, kepada yang lain, kalau ada sesuatu yang bisa ana bantu, tolong hubungi ana. Begitu. Sehingga semangat untuk berta'awun terus tumbuh. Semangat untuk berta'awun terus ada. Ini penting dihidupkan. Sebagaimana tadi kita dapat pelajaran dari para sahabat yang fakir, yang fukara. Ya. Mereka, para sahabat yang fukara ini datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mengadukan mereka tidak bisa beramal. Nah, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan jalan keluar, solusi. Ya. Maka kita pun demikian, datang ke ustaz, datang ke ikhwan yang lain. Ini apa nih yang bisa ana bantu? Tawarkan. Ada yang bisa ana bantu enggak? Antum kira-kira bisa enggak bantu ini? Oh, insyaallah. Siap. Jam berapa? Kapan? Nah, begitu. Jadi ada sesuatu yang kita tawarkan. Jangan kita terus mengurung diri saja. Ya, sudah mengurung diri dari masyarakat, mengurung diri dari salafiyin juga. Kacida teuing, kata orang Banglaya. Nah, ini penting kita tawarkan diri kita. Ya. Kan kita punya grup kan biasanya di WA. Apa nih yang bisa ana bantu hari ini? Ana jam segini kosong nih. Daripada ngahuleng kan begitu. Oh iya ini, bantu ini ya nanti di RB. Apa RB? Rumah bersalin, ha? RBA. Apa ini yang bisa ana bantu nih? Apa yang bisa ana bantu? Waktu ana ini jam segini sampai jam segini. Tawarkan. Kalau kita ingin berbuat kebajikan untuk dakwah ini, untuk umat ini. Ana yakin dengan banyak penawaran-penawaran itu, ya nanti inspirasi itu akan muncul. Wah, kita akan bikin ini nih, kita ini nih, kita ini, kita ini. Tuh, fulan kosong waktunya. Udah. Kan begitu. Cuman kan ketika kita tidak memiliki stimulus-stimulus itu, pancingan-pancingan itu, kita kan jadi tidak terpancing juga gitu. Nah, ini penting untuk kita biasakan seperti itu. Ya. Ini saya kosong nih. Ya. Ibnu Ahmad, saya kosong nih jam 8 sampai jam 10. Oh ya sudah, datang aja ke rumah anak nih. Pegel-pegel nih. Manfaat untuk orang lain. Ya. Mungkin setelah itu ada faedahnya. Alhamdulillah. Membantu. Ya. Antum dapat faedah. Oh, alhamdulillah malam ini saya sudah bisa nih untuk satu hari ma'isyah. Udah. Terus besok ana mau mentasmi habis anak-anak nanti. Nah, enak kan? Sudah ada cadangan, pemain cadangan turun. Ini. Nah, seperti ini ya. Kelihatannya sepele, tetapi ini menghidupkan suasana. Orang menjadi bergairah untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Wallahu a'lam bissawab. Itu saja mungkin yang bisa ana sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.